Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira ba'd. Baik, kita lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah. Terakhir kita berhenti pada pembahasan Al-Mansubat yang keberapa? Babul Munada, sudah. Al-Maf'ul Ma'ah, ya. Oh, Al-Maf'ul Ajli, ya. Ashiran, itu ya. Yang ke 10 min al-ma'min al-mansubat al-asma. Al-Maf'ulu li Ajli. Banyak ya, al-mansubat banyak. Ya, ini yang terkadang bikin ya, sebagian kita bingung dalam menentukan i'rabnya. Ini yang mansub ini sebagai apa? Apakah maf'ul bih atau maf'ul mutlak atau yang lainnya? Sehingga harus difahami baik-baik ya definisinya, batasan-batasannya, agar bisa menentukan mana maf'ul bih, mana maf'ul ajli, mana yang lainnya. Terus diulang-ulang ya. Al-maf'ulu li ajli. Al-maf'ulu li ajli. Qala al-musannif rahimahullah, babul maf'ul li ajli wa huwa al-ism al-mansub alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'i al-fi'li nahwu qawlika qama zaidun ijlalan li 'amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Bab tentang maf'ul li ajli. Ya, li ajli itu li ajli karenanya, dalam rangka ya sesuatu dia dikerjakan. Al-maf'ul li ajlih. Al-maf'ul man alladhi yuf'al li ajlih. Sesuatu yang dia diperbuat karenanya. Wa huwa definisinya di sini disebutkan al-ismul mansub. Isim mansub. Ya. Berarti enggak bisa maf'ul li ajlih bentuknya apa? Harf atau fi'il, enggak bisa. Kemudian juga keluar dengan ucapan beliau al-mansub yang marfu dan yang majrur. Maka dia bukan maf'ul ajli. Ya, yang dia mansub. Alladhi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Isim yang mansub, yang isim tersebut disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya satu perbuatan. Nah, isim yang mansub yang ia disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya apa? Perbuatan. Nahwu qawlik, contoh ucapanmu, qama zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri untuk memuliakan Amr. Ya, di sini mana maf'ul li ajlihnya? Ijlalan, karena dia yang pertama isim, kemudian mansub, kemudian ijlalan disebutkan untuk apa? Menjelaskan sebab berdirinya siapa? Zaid. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri ya dalam rangka memuliakan Amr. Ya, terkait dengan masalah berdiri itu ada rinciannya, ada penjelasannya, dijelaskan oleh para ulama. Yang diperbolehkan adalah ketika ya kita menyambut kedatangan tamu ya. Adapun kalau kita berdiri ya dalam rangka menghormati, memuliakan orang tertentu, maka itu dilarang ya. Boleh kita berdiri ketika kita menyambut apa? Tamu ya. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Aku menuju engkau. Ya, ibtigha'a ma'rufik, dalam rangka mencari. Ibtigha'a masdar dari apa? Ibtagha, yabtaghi, ibtigha'an. Kalau tadi ijlal dari ajalla, yujillu, ijlalan masdarnya. Kalau ibtigha'a dari ibtagha, yabtaghi, ibtigha'a. Aku datang kepadamu ya ibtigha'a ma'rufik, dalam rangka mencari kebaikanmu. Di sini ibtigha'a maf'ul ajli, kenapa? Karena dia isim mansub. Kemudian ia disebutkan untuk menjelaskan sebab atau alasan terjadinya fi'il. Apa fi'ilnya? Qasada. Kenapa engkau datang kepadaku? Ya, ini tujuannya ibtigha'a ma'rufik. Ya, mungkin bisa di ya kenali maf'ul ajli dengan pertanyaan 5 gitu ya. Qama Zaidun, 5. Kenapa seperti ini? Ijlalan li amrin. Kalau hal biasanya ya Di antara cirinya, tandanya adalah ketika bisa ditanyakan dengan kaifa. Iya. Kaifa? Ya, jaa Zaidun, bagaimana keadaan Zaid ketika datang? Rakiban, ya. Dalam keadaan apa? Berkendaraan. Jadi kalau hal bisa dikenali dengan apa? Menanyakan tentangnya dengan kaifa. Kalau maful ajli kenal lima, kenapa? Sekian wa qasad qasadtuka ibtiwa ma'rufik. Iya, lima. Qasadtani misalkan ya. Lima qasadtani, kenapa engkau datang kepadaku? Maka jawabannya qasadtuka ibtiwa ma'rufik. Aku datang kepadamu dalam rangka ini tujuannya, alasannya. Iya, mencari apa? Kebaikanmu. Ya, insyaallah ya, enggak terlalu sulit ya. Di sini enggak dijelaskan ya syarat-syaratnya. Al-syarh wa syarah ya. Al-maf'ulu li ajlih. Al-maf'ulu li ajlih ya. Di situ ada catatan yang nomor satu ya, kita baca dulu. La budda li kulli fi'lin min sababin li ajlihi hasala dhalika al-fi'lu. La budda, harus, mesti, li kulli fi'lin, bagi setiap fi'l, min sababin, dari adanya sebab. Li ajlihi, yang karena sebab tersebut, hasala dhalika al-fi'lu, ya dihasilkan, ya perbuatan tersebut. Jadi yang namanya perbuatan, harus ada sebab yang mendasari perbuatan tersebut. Kenapa perbuatan tersebut dilakukan? Iya kan? Fa idza qulna, jika kita berkata darabal walidu ibnah, bapak itu memukul anaknya. Fa inna sami' la ya'lamu sababa ad-darbi, maka si pendengar ketika kita berkata ya darabal walidu ibnahu, si bapak itu memukul anaknya, maka si pendengar as-sami' la ya'lam, tidak mengetahui sababa ad-darb, sebab kenapa si bapak tadi memukul anaknya. Iya kan, darabal walidu ibnah, sebabnya apa ya? Enggak mungkin si bapak ini memukul anaknya tanpa apa? Sebab, tanpa alasan, enggak mungkin. Fa idza aradna ta'rifahu as-sababa, jika kita ingin mengenalkan kepada si pendengar sebab pemukulan si bapak tadi terhadap anaknya, maka naqul, kita katakan ta'diban, dalam rangka mendidik. Yani maknanya ta'diban li ajli at-ta'dib, dalam rangka mendidik. Fa ta'diban, maka ta'diban, darabal walidu ibnahu ta'diban misalkan ya. Maka ta'diban disebut maf'ulan li ajli, maf'ul li ajli. Faham ini? Maf'ul yang karenanya satu perbuatan dikerjakan. Itu menunjukkan alasan ya dikerjakannya satu perbuatan. Seperti ya, jitu misalnya ilal masjid dalam rangka apa? Taliban lil ilmi. Atau kalau ini hal ini ya, talaban gitu, bukan taliban, maka talaban lil ilmi pakai masdar. Kalau taliban pakai isim fa'il hal ya. Talaban lil ilmi, ini li ajli talabil ilmi gitu. Kalau untuk perhatikan ya di sini ya. Iya. Maf'ul li ajli bentuknya masdar ya kan? Ajalla yujillu ijlalan. Iya, ibtagha yabtaghi ibtigha'an. Ya, sebagian ahli nahwu mempersyaratkan maf'ul li ajli itu harus bentuknya af'alul qulub, perbuatan-perbuatan hati. Iya, enggak boleh maf'ul li ajli itu perbuatan-perbuatan anggota badan atau perbuatan lisan. Sehingga enggak boleh kita katakan misalkan ji'tuka qira'atan, misalkan li Alfiyah ibn Malik, datang kepadamu dalam rangka membaca Alfiyah ibn Malik. Enggak boleh. Kenapa? Karena qira'atan amalan apa? Hati atau bukan? Membaca. Bukan, amalan lisan. Jadi amalannya harus amalan apa? Hati, guys, memuliakan amalan hati, ibtigha, mengharapkan amalan hati. Paham ini? Ya, makanya di sini disebutkan bentuknya masdar. Ya, masdar. Apa nih kira-kira bahasa Arabnya nih? Saya memukulmu. Ya. Dalam rangka apa? Menghinakanmu. Contoh saja, enggak usah dipikirkan apa? Dipikirkan maknanya gitu. Darabtuka apa? Ahana yuhinu. Apa masdarnya? Ihanatan laka gitu. Jadi tahu masdarnya, harus tahu masdarnya. Yang sudah kita pelajari di ilmu shorof itu, antum ingatkan lagi. Apa? Diingat-ingat lagi. Iya. Iya. Ya, kemudian kita baca di sini penjelasannya, ta'rifu, definisi dari apa? Al-maf'ul li ajli. Huwa al-ismul mansub, yaitu isim yang mansub. Alladhi yudhkar, yang isim tersebut disebutkan bayanan. Ini juga maf'ul li ajli juga sama ini. Dalam rangka menjelaskan Laisa babi wuku'il fi'li, sebab terjadinya satu perbuatan. Ya. Saya misalkan memukul Zaid dalam rangka ya membalas dia karena dia telah memukulku. Bagaimana? Darabtu Zaidan intiqaman minhu, ya, dalam rangka membalas dia. Ya. Misalnya contohnya qama Zaidun ijlalan lillah. Ya, ini yang lebih tepat. Ya, yaitu contoh yang disebutkan oleh Asy-Syarih hadahullah. Ya, Zaid telah berdiri atau Zaid berdiri dalam rangka apa? Memuliakan Allah di dalam salat dia. Ya, dia berdiri, ya. I'rabnya bagaimana? I'rabnya Anda bisa lihat di situ, ya. Qama fi'lun ma'ud mabni 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Zaidun apa? Fi'il isim yang datang setelah apa? Fi'il yang mabni lil ma'lum fa'il. Marfu' 'alamat rafi' dhamma dhahirah 'ala akhir ijlal al maf'ul li ajlih gitu. Man sub wa alamat nasbih apa? Fathah dhahirah 'ala akhirih. Lillahi jarun wa majrur muta'alliqan, keduanya berkait dengan ijlalan, ya. Nah itu. Yang menasabkan ijlalan qoma itu, ya. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, aku datang kepadamu, menujumu, mendatangimu ibtigha'a ma'rufik, dalam rangka mencari kebaikanmu. Sama i'rabnya ibtigha'a maf'ul ajli. Qasadtuka itu fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih. Ya, qasadtuka tersusun dari apa? Fi'il, fa'il dan maf'ul. Ya, ibtigha'a apa? Maf'ul ajli mansub. Dan di sini dia mudhaf. Mudhaf, ya. Ma'rufik mudhaf ilaih. Ya. Seperti itu, ya, boleh juga diidhafahkan ibtigha'a ma'rufik. Kalau tadi ijlalan tidak diidhafahkan, ya. I'rabu, i'rabnya ijlalan maf'ulun li ajli mansub. Ijlal, ijlala maf'ul li ajli mansub. Dzukira bayanan li sababi wuqu'il fi'li wa huwa al-qiyam. Disebutkannya apa? Ijlal untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan, yaitu sebab terjadinya al-qiyam, perbuatan berdiri. Nah, ibtigha'a maf'ul ajli mansub. Dzukira bayanan, ia disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya al-fi'il alladhi qablahu, yang sebelumnya. Wa huwa al-qasdu, yaitu al-qasad. Qasada yaqsidu, menuju, mendatangi. Wa alamatuhu wa alamatul maf'ul li ajli aini, tanda maf'ul ajli adalah an yasiha wuqu'uhu jawaban li qaulina lima. Tanda maf'ul li ajli adalah ia bisa datang sebagai jawaban dari pertanyaan kita lima. Seperti kalau kita mendapati ada seseorang yang memukul Zaid, lima. Darabta Zaidan, kenapa kau pukul Zaid? Intiqaman minhu, membalas, ya, pukulan dia kepadaku. Ya. Lima, ya, misalkan a'taitu Zaidan, ya, malan, aku telah kasih Zaid harta. Engkau bertanya lima, a'taitahu malan, kenapa engkau memberi dia harta? Apa misalkan ikroman lahu, dalam rangka memuliakan dia. Ya, silakan. Paham, ya? Tandanya bisa dia jatuh sebagai jawaban dari pertanyaan apa? Lima. Mengapa? Ya. Nahu qawlik, contoh ucapanmu, jitu rohbatan fil ilmi, aku datang karena rohbah fil ilmi, cinta dengan ilmu atau mengharapkan ilmu. Rohiba fi biasanya bermakna apa? Ahabba, mencintai. Kalau rohiba'an, ya, maknanya membenci apa wadha. Jitu rohbatan fil ilmi, aku datang karena cinta dengan ilmu, dalam rangka mencintai ilmu, dalam rangka mengharapkan ilmu. Ya. Farahbatan maf'ulun li ajli, maka rahbah maf'ul ajli. Li'annahu yasihu wuqu'uhu jawaban, karena dia rahbatan bisa benar untuk dia jatuh sebagai jawaban dari ucapan kita lima jita. Kenapa kau datang? Rahbatan fil ilmi, dalam rangka mencari apa? Ilmu, mengharapkan ilmu. Hai itu. Ada pertanyaan di sini? Afdal. Al-maf'uli ajlih, yaitu isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan alasan dilakukannya satu bah perbuatan. Ya. Apa? Lima misalkan. Lima. Turaji al-Qur'ana, kenapa engkau memuruj al-Qur'an? Apa? Hifdhan lil mahfuz misalkan, untuk menjaga sesuatu yang telah dihafal, hifdhan, untuk menjaga. Apalagi? Lima, syaribta al-ma', Kenapa engkau minum air? Dalam rangka apa? Apa? Apa? Menghilangkan rasa haus. Apa menghilangkan? Bisa, kalau misalkan adhaba yudhibu idhaban lil atosh, misalkan menghilangkan rasa haus, untuk menghilangkan apa? Rasa haus. Ya, silakan. Ya. Kemudian wa min amthilatil maf'uli ajlih, di antara contoh maf'uli ajlih fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'an yang mulia adalah qaulullah ta'ala wala tumsikuhunna dirara. Janganlah kalian menahan istri-istri kalian dalam rangka memberikan kemadharatan bagi mereka. Kalau mau dicerai, ditahan, ditahan dengan baik. Ya, amsikuhunna bil ma'ruf, fariquhunna bi ma'ruf. Tahan mereka dengan ma'ruf dan cerai mereka dengan ma'ruf. Jangan kalian tumsikuhunna dirara, menahan istri-istri kalian tanpa untuk menimpakan madharat, dalam rangka menimpakan madharat kejelekan kepada mereka. Itu diraran, mafli ajlih itu. Ya, lima. Ya. Bisa ditanyakan dengan lima enggak ini? Wala tumsikuhunna dirara. Ya. Lima. La yajuzu ya imsakuhunna. Ya, kenapa? Tidak boleh apa? Menahan mereka dirara, ya. Ya, ini dalam rangka memberikan madarat itu. Wa qawlu ta'ala yunfiquna amwalahum ibtigha mardhatillah, mereka menginfakkan harta benda mereka dalam rangka mencari ridha Allah. Lima, yunfiquna amwalahum, ya kan, bisa ditanyakan dengan itu. Lima, yunfiquna amwalahum, kenapa mereka menginfakkan harta mereka? Jawabannya apa? Ibtigha mardhatillah, dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu al-i'rab. I'rab kita lewat saja ya, insyaallah enggak sulit kan. Yunfiquna itu fi'il dengan fa'il ya. Yunfiqun fi'il mudhari' marfu, ya, tanda rafanya apa? Thubutun nun, li'annahu minal afalil khamsah. Wawu itu dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin apa? Fa'il. Amwalahum, amwala maf'ulun bih mansub, wa 'alamatu nasbihi fathah dhahir 'ala akhiri, dan dia mudhaf. Istilahnya dhamir muttasil mabni ala ad-dham fi mahalli, ya, fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Jadi yang menjadi dhamir haknya saja. Sudah kita lihat kan, mim itu adalah alamatul jama' saja. Ibtigha'a apa? Maful li ajlih mansub, dan dia mudhaf mardhati mudhaf ilaih, dan juga mardhati juga apa? Mudhaf ilaih juga. Lafzul jalal Allah mudhaf ilaih. Wala tumsikuhunna dirara juga sama. Janganlah kalian menahan istri-istri kalian dirara, untuk menimpakan kejelekan kepada mereka. Ya. La apa? Nafiyah, untuk penafian. Atau nahi. Nahiyah seperti ini ya. La tumsikuhunna ya. Majzum di sini. La nahiyah. Jazimah menjazubkan. Tumsiku fi'il mudhari' majzumun bila an-nahiyah. Wa alamatu jazmi apa? Hadfun nun, li'annahu minal af'alil khamsah. Ya, hunna itu ya, dia mabni ala al-fathi fi mahali apa? Nasbin maf'ulun bih, diraran maf'uli ajlih. Ah, sekarang kita masuk ke latihannya. Tamarin, du' khattan tahdal maf'uli li ajlih fil ayat italiyah. Letakkan garis di bawah maf'uli ajlih pada ayat berikut ini. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadhar al-maut. Mereka menjadikan, orang-orang munafik ya, menjadikan jari-jemari mereka pada telinga-telinga mereka. Ya, karena as-sawa'iq, halilintar, ya, hadar al-maut, ya, dari halilintar karena takut mati. Mereka apa? Menjadikan jari-jari, ya, telunjuk mereka di telinga-telinga mereka, ya, menutupkan telinga mereka dengan jari-jari mereka dari apa? Halilintar, hadar al-maut, karena takut kematian. Mana di sini Pak Nur? Ya, hadar al-maut, hadar, ya, hadar. Yahdharu ya. Mana ya apa? Mengkhawatirkan. Ihdhar. Hati-hatilah. Ya, berhati-hati atau takut juga bisa, ya. Waspada. Kemudian wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Mana di sini? Khasyata. Ya, khasyya yakhsha. Khasyah. Iya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Mana di sini? Adun. Ria'an nas. Ya. Ra'a yura'i ria'an. Iya. Ria'an di sini. Bisa ada ria'an, ada ria'an. Sama maknanya. Karena ria ingin dilihat oleh apa? Manusia, ya. Kemudian ij'al kullan minal asma'il atiya maf'ulan li ajlih fi jumlatin mufidah. Jadikan setiap isim-isim berikut sebagai maf'ul li ajlih pada jumlah yang sempurna. Ya, itmi'nanan, amalan, hubban. Itmi'nanan, apa itmi'nanan? Itma'anna yatma'innu, apa? Karena merasa tenang dalam rangka itmi'nanan, ketenangan, untuk memperoleh ketenangan. Apa? Contohkan, siapa yang bisa? Abu Zura coba. Qara'tul Qur'ana itmi'nanan, San. Saya membaca Al-Qur'an agar mendapatkan apa? Ketenangan. Itmi'nanan. Amalan. Amalan artinya angan-angan, amal. Bukan amalan. Bahasa Indonesia dulu bisa amalan. Saya apa? Berpuasa dalam rangka mengharapkan pahala. Gimana? Saya berpuasa. Gimana, Balfi? Saya berpuasa apa syaratnya? Soma. Kalau anak, untuk anak apa? Soma anak. Kalau untuk anak apa? Soma kan huwa. Iya, kalau anak, sumtu. Berarti apa? Sumtu amalan lil lid sawabi, misalkan aku berpuasa, ya, amalan dalam rangka mengharap apa? Asawabi, pak, pahala, sumtu. Harus dihafal itu, ya, yang itu tuh, tasrifan-tasrifan yang bersama bomir tuh, doroba-doroba-dorobu itu, ya. Hubban, ya, hubban. Saya safar menuju majlis-majlis ilmu. Ya, dalam rangka itu cinta kepada ilmu atau serah, tabar. Ya, hubban. Ya, nasartu akhi, ya hubbanlah, aku menolong temanku, ya hubbanlah, karena dalam rangka cintaku kepadanya. Ya, hasan. Kemudian a'rib wasakata an asya' rahmatan lakum. I'rablah wasakata. Dan Allah mendiamkan sebagian perkara rahmatan lakum, dalam rangka sebagai rahmat bagi kalian. Yang didiamkan itu, ya silakan, diperbolehkan untuk kalian mengambilnya. Sakata fi'lun mad, sakata yaskutu diam, fi'lun mad mabni ala fathi, an asya ini jarun wa majrur muta'alliqani bi sakata. Rahmatan apa? Aflajih. Dari apa fi'lnya? Rahima yarhamu apa? Rahmatan fa'ila yaf'alu rahmatan lakum, ini jar majrur muta'alliq bi rahmatan. Lihat dari maknanya, rahmatan lakum, dalam rangka rahmat kasih sayang kepada kalian. Nah, itu mudah kok, tinggal silakan antum perbanyak contoh-contohnya. Ya. Yes. Coba Azwar bikin contoh yang lain dari apa maf'ul ajli. Nah. Susun dulu bahasa Indonesianya, ya. Saya misalkan menjenguk siapa, saudaraku, zurtu akhi, dalam rangka mencari pahala, apa mencari? Tola bayat lubu, maksudnya apa? Tolaban, tolaban li lil ajri, ya, dalam rangka mencari pahala. Ya, yang lain apa? Coba, coba lagi. Ya. Apa? Apa tadi? Tazawaj itu apa? Saya menikah dalam rangka apa? Tadi itmi'nanan, gak padun ya, itmi'nanan gitu, li nafas, dalam rangka mencari ketenangan jiwa gitu ya. Apa? Ya, misal nakah tu siapa? Maf'ulnya zaujati gitu. Uban lah gitu ya. Pas gak kira-kira berarti? Jadi gak terpaksa gitu ya. Gak dipaksa orang tua ataupun teman-teman ya. Nah lagi contoh, Pak Nur bisa bikin contoh ya, bahasa Indonesia dulu. Mesti kita sering menggunakan dalam rangka karena gitu. Qara'tul Qur'ana hubban ya lahu, ya karena kamu mencintainya ya. Masya Allah, tanda apa iman seseorang cinta senang dengan membaca Al-Qur'an. Qara'tul Qur'ana hubban lah. Tambahkan lagi contohnya, harusnya 100 ini biar mungkin bikin siapa contoh 100 ya. Ya jau'ana, ya itu dak apa itu bentuknya itu sifat musyabbah ya, lebih ke hal nantinya dalam rangka dalam keadaan aku lapar nantinya. Dalam keadaan nanti ya, apa masternya jau'an itu apa jau'an gitu ya, ya bisa juga bukan jau'ana ya, bukan dengan alif dan nun, bukan. Apalagi saya tidur istirahat, tidur untuk istirahat, pardon. Saya tidur untuk istirahat. Nimtu, nggak usah kali lagi, ya. Istirahatan. Ya kalau pun dikasih lam juga boleh. Ya nanti ya, kalau di sini ringkas ya. Kalau di tempat yang lain ada perinciannya, ada perinciannya. Gak apa-apalah. Untuk sementara ini yang ringkas saja dulu. Ya. Tambahkan lagi. Contohnya. Ya apa? Bagus. Dzabahtu ghanaman ikraman lidduyuf. Bagus. Saya sembelih apa? Ghanam dalam rangka memuliakan ya tamu. Datang Abu Zura itu. Nanti sembelih ghanam. Ah, bahasa Indonesia dulu. Abu Alfi apa bahasa Indonesianya? Bahasa Inggrisnya dulu enggak apa-apa ya, sudah. Apa? Raja'tu ila al-baiti syauqan. Ya, li usrati gitu ya. Ya. Syauqan li usrati itu aku kembali ke apa? Iya. Atau li a'ilati ya. Karena rindu kepada keluargaku atau li ahli ya. Ya itu. Yang lain? Usra juga bisa ya. Kalau asra kekuatan ya. Belum? Ya tambahkan. Seputaran lagi. Izalatan ya bisa izalatal jahli diidhafakan, boleh menurut fi'il atau ya di apa jadikan apa izalatan dengan tanwin boleh, dengan idhafah juga boleh, tapi lihat yang lebih tepat apa gitu ya, karena di sana ada rinciannya, ada rinciannya, tapi untuk sementara ya seperti itu dulu ya sederhana. Eh lagi tambahkan. Apa kita ijtama'na ya, ijtama'na fil baiti apa syuron musyawarah apa lil apa syuron apa wa amruhum musyawaratan itu dalam rangka musyawarah gitu kan, musyawaratan syawara yushawiru musyawaratan musyawaratan itu. Ya lagi sholat itu ya khasyatan lillah, aku sholat karena takut ya kepada Allah ya, khaufan minan nar juga misalkan ya, maf'ul ma'ah ya. Pendek ini, lanjutkan aja ya, pendek-pendek ini ya, lanjutkan aja ya Pak Nur ya. Cukup. Oh ya sudah lah. Ya. Ya nanti insyaallah di tempat yang lain ada tambahan faedah terkait dengan pembahasan al-mafuli ajli dan juga yang lainnya. Tapi untuk sementara sepertinya cukup ya. Nanti kalau ditambahkan lagi nanti enggak mumtik lagi. Iya kan? Enggak menyenangkan lagi syarahnya. Jadinya bikin ruwet ya kan. Untuk sementara kayak gitu aja dulu. Isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Iya. Hanya asalnya bikin PR ini tuh. Bikin mafuli ajli 10 lah. Ya. Kurang tambahin 100. Beda-beda perbuatannya. Saya membeli, saya menjual, saya ini jangan sama. Ya. Ya ada. Untuk sementara itu aja dulu. Ya, maful ajli itu bentuknya apa? Afaulul khulub. Meskipun ada khilaf, tapi yang rajih itu sebagai syarat. Kemudian juga ada syarat yang lain. Ya, nanti sajalah. Insyaallah di tempatnya setelah pelajaran ini selesai, insyaallah pelajaran berikutnya. Gak usah, Pak. Contohnya apa tadi? Hubban afal qulub. Dalam rangka kalau jawab afal qulub bukan? Ya berarti enggak tepat ya. Afal qulub. Memang ada khilaf cuma yang rajih termasuk afal qulub. Iya enggak masuk berarti. Ya. Ada juga yang membolehkan ada gitu. Iya bukan. Ya itu harus afal qulub. Afal qulub. Ya perbuatan hati. Masuk enggak rasa tablet Pak capek lelah badannya. Ya khaufan hubban itu afal qulub. Rohbatan khasyatan afal qulub itu. Ibtigha'an itu afal qulub. Ya cukup dulu ya. Insyaallah nanti ada kesempatan berikutnya kita masuk ke al-maf'ul ma'ah. Dan itu yang terakhir dari mansubat. Ya. Hah? Yang terakhir kan al-maf'ul ma'ah itu ya. 11 terakhir. Setelah itu masuk ke al-mahfudzat ini enggak panjang, enggak banyak sedikit. Hah? Insyaallah ya. Kalau mau dijadikan satu pertemuan juga bisa, ya. Awet-awetan ya. Ya sudah, cukup sampai sini. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.